Boleh tangannya ke atas yuk. Persembahan terakhir dari Raja. La la la la la. La la la la la. Sekali lagi. La la la la la. La la la la la. Yang di belakang sekali lagi yang di belakang. La la la la la. La la la la la. Loncat ya. Siap. Kemana sih? Sama-sama yuk, sama-sama yuk. Sudahlah. Persembahan terakhir dari Raja. Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Sudahlah. Gak ada waktu. Pikirin kamu. Pergilah. Jauhi diriku. Mendingan kita loncat. Pergi pergilah, jauhi diriku, mendingan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zanak Seberatan.